Ngubur kocang kecantol kawat bareng wis melenting ditinggal minggal. Yo, matakno yo. Ayo kok kakean pola sampe arang-arang nyabani oma katut arek wedok sing kaya nyonya mulia telat kakean alasan suwe suwe cewek ikonan dielengno sing wedok tambah mentang-mentang dadi geger akile pegatan arek wedok sido dirapi atine lego pancen iku sing dikarepno awake sik kuat bentino se oleh koyo sing wedok tetep setia ngalor ngidul runtah-runtun koyo pinilan untuno bareng kayane wis rada seret kedadean tambah suwe nek tambah kurang bentino loro-loroan awake wis remek dioreng-oreng terus apa suwe-suwe ambekane gak gelis mampet saben bengi ditinggali ngletek kate braine tambah koyok ditramber sing lanang tunggu oma watu cekrek cekrek nek bengi buka no lawan mek di oleh no rempeyek gede nek ujalai ditinggali duit mek datos sing lanang nganes koyok wong ke matos akhiri sing wedok katut wong liyo wis gak boleh terus sing do omah kademen turu ijen mengkurep kaya bolo. Ayo laku-laku barek golek nak market saya biasa. Dangdut apa sih dikai untuk kafe ini? Ya ya. Dangdut kawitan tawong kaling bocor berdangut pikiran pusing. Ono dangdut akar alang-alang bocorku berdangut aku kakean utang. Kejang yupai ton mari kekeran kekeran barek sing lanang diwasu koran tak mancal mancal yupai ton terus keturun sampe ka adang bakule kosong bareng lelet terus mabrak duk pawon bareng ngeres kopi tak keliru kehilangan wong kaya jiwaku kembang silem ceake ojo dikunem wis jaman sik arek gandeng wong tuwe wis unsume jare sing penting rai jone kuwi sing penting ojire ojire namung semanten hitungan kula sayang boten borong kareta ayo jombo. Ya, awak iki panjenengan yang tugas yang ngene iki. Lah lek panjenengan gak rekaman, kasete gak terus. Wah, susah sing di omah iki. Tak dongakno ae ya sing kari iki muga-muga. Wes. Arek-arek iki lancar dite ana sing kakean pola iki apa marai. Nurut-nurut ta wis enak. Terus aku nurut mbok sak wulan 50.000. Rong wulan 100.000. Tapi ya potong rekaman. Aduh. Lho. Munawar. Lah, ya apa wis ngomong kok kaset tambah blakrak ngene ya apa? Tak pikir-pikir. Wis kentekan ngomong iki jaman kok sampai jaman saiki. Mosok menungso kentekan ngomong. Lembek ngomong-ngomong apa tau apa ya? Ayo apa? Ya ngomong-ngomong untu ta ya apa? Benceng akon niku. Lho kamu lah ngomong apa? Ya embung ku ya apa cara nisane apik diwalik ta dialang ngono lho. Lah apa embung diwalik iku? Ya apa sih rek? Iya. Wong ade lambine batik. Celonane biru. Sepatune anyar. Oh, sepatune. Lho apane sing melet iku? Kok ono sing melet barang? Ngomong kamu kan niku taline lho. Mau jono tali melet. Belum no, aku gak patek guyu maripati anu. Cita delok tungkae. Lu iki bani slender iki. Ya apa? Wong mulane lek mlaku cepet temen glending terus ae. Ngomong ngamu kon niku mari tak sulno iki. Iki wah sul kok dhuwur temen kok mancik dengklek iki. Kon iso lek mung ngenyek kanca. Paras ta salaman mesti gak apa tak sakulan setengah gak petuk ah mari rekaman dhisik sampai saiki. Iyalah ya kangen ya. Iya. Paras ta? Paras. Waduh tangane mambu soto. Mambu soto. Mari andok nek pasar kembang. Sopo sing mbayari? Cino. Ora janjakno ae ta. Ono bayar dhewe lho omonganmu kon niku. Aku ro wingine nduk pasar kembang ngono lho. Bareng ono pasar kembang ono. Oh, enggak kenal kok ana wong mangan di restoran. Halo. Boleh wong kalau sungan ae sini mangan boleh katut kebayar. Ya kok yo pokok sawangane kok embo, kok sawangane kok anyi-anyi ngono lho aku iki lho. Dihampirno sapa ae masih gak kenal wis tak anggap dulur ngono. Iya, mereka kenal seduluran. Ayo, timbang kepaten nobor, aduk kepaten kesut. Lho. Wis gak usum. Lho, tangane kok apa? Embu sate. Omari andok sate. Waduh, sing bayar sapa ngene lho. Tapi aku rumah bayar dhewe, lek sing iki bayar dhewe nyene. Yo, dibuntul barang kok mulih. Tak kok mulih. Rupane mang mangan sate ono lek 40 rupane. Tapi gak ada daging. Yo, gak ada daging. Kok eruh ae kon awas men. Wong aku iki gak iso goro yo ngomong terang-terangan. Iya. Sing tak bodhok iku mang tapi yo sunduke ketok sate. Iya. Tapi sing jero ni dagingnya duduk daging wedhus lho. Apa daging? Lah iki mang apa susulane sepatuku iki. Kok guyon-guyon. Lho, mambu bir. Oh, mari ngombe bir. Aduh, kuwi mambu garangan. Aduh lho, katolok. Kok nemen lho kon niku. Iki kon niku niat mateni aku tah lho kon. Kowe mari ngladak, peno ro istilah ngladak. Iya padha karo nggonku. Nek nggawa asu akeh ya. Iku cara nggonku ngrobyok iku. Cara nggonku ngladang. Waduh. Ono maneh cara sing liya. Apa? Tandes. Apa? Grubyuk-grubyuk. Oh, grubyuk-grubyuk ya. Iya. Kok mbuwangi ya? Ya, mbuwangi susu. Temen lho, arek ketiten. Susu kok mbuwangi? Iya. Gak ngono kok ta, irungmu ki lho, irung apa iki lho? Pancai indramu itu lho ya apa kok tajem temen-temen. Tajem aja mambu wangi. Kemantan nanyar. Loh. Mantan nanyar? Iya. Duh, wingi nginceng gak rek. Lah nginceng apa? Gagani lenggis karo. Lah aku tau nginceng gintu kalau jengking. Lah sing disik. Iya. Waduh mantan nanyar tang. Iya. Waduh sembarang nanyar ya. Iya lah. Kaosnya anyar. Anyar. Wuh tapi kok kena ditanduri jagung ini kaos kotanya. Iki kumbahan rek kumbahan. Coklat benangnya coklat. Lah kau si putih benangnya coklat. Iso koyo semut golek panganan ini rek. Kau ni kau jelok masalah pakaian. Pakaian ini hiasan hidup. Oh. Sing penting jelok patikku rotok kuning ilo. Sing penting lah gelek rabi ya. Iya. Eh? Rabi mana? Iya. Oh aduh. Oleh arek. Gak oleh celeng. Tukang itu artinya rondo apa sih perawan? Ngomong kamu kan. Rondo sih perawan. anak siapa? Iki anak Singopati. Apa kon niku? Apa anak Singopati? Rumah kamu ketoprak sing gak rabi. Karena artine oleh wong desa apa arek kutho? Gak, anake wong biasa. Wong biasa. Desa. Kok tukokno pakaian bareng? Lho. Peniset itu durung teko iku sak doker. Apane sak doker? Lho ya damen dadu. Ya klaras. Kan iki apa bakal bojomu kok kei damen kate ngobong genteng ta ya apa? Iya, kan iki sampel nyen kon iki. Iya. Adate wong ndek desa nek adek kerep lak mbutuhno iku lho. Oh iya. Dadu damen di luar-luar ya. Iya. Nang apa-apa ya? Lulus. Nang apa ngantuk telung dino. Lah wong ngantuk tanggap iku. Terus wong pijet iku seminggu. Waduh. Iku rabi resmi, rabi biasa kok. Gak tanggepan. Wah, omonganmu kan aku iki krungu. Pungkasane kok gak tak jawab ya apa? Nah, ya rabi biasa ngono ae lho. Iya. Sing durung duwe anak ya. Durung. Wis perawan berarti. Iya. Waduh. Iku diturno sapa ae waktu kon kawinan? Ya hansip 18 berarti. Lah apa kami nanti no hancip iki? Omonganmu ya bolo-bolo. Ya bolo kabeh, para pini sepo bareng. Iya. Waduh, dilungguno kuwade. Gak gredhu. Lah apa kemante dilungguno gerju iku? Ayo nanti terus dipikul ngono. Lho kan dilungguno nyewa kuwade ta enggak? Lho wong-wong tuane soge di ruwa-ruwa lho. Waduh. Salin ping pira sapa? Salin elingku ya? Iya. Elingku. Iya. Waktu aku dikarek iku lho. Iya. Iku ping 3 lho. Sing dikarak tok ping 3. Ping 3. Iya. Gak tuh. Aku terang-terangan ngomong iki. Iya. Jam 12 bengi ku salin ping 13 kan. Salin ping 13. Ya menang burine gas iki saya iki. Padha tapi mantan anyar gak apa-apa. Iya. Loh, waktu iku pernah iku numpak motor apa melaku? Lho ya. Lho iku diglondong aku iku lho. Kayak tong ngono lah. Omonganmu kan niku. Numpak motor apa enggak? Nyater motor. Oh, nyater motor. Waduh. Tutuk kono, tutuk ngarepe lawang lak dipethukno karo kemanten wedok. Iya. Mau kembang mayang bareng. Temenan wis adat kono ae lho. Waduh, mari ngono. Peno ditemokno iku salaman. Eh, salaman ya? Enggak sikut-sikutan. Iya, diraketno lahir batin lho. Mari ngono nyembah nang sapa? Lho, nyembah nang Watu Agung. Wedoknya nang Watu Agung lho kon. Nyembah nang marotuwa lanang karo wedok. Iya, marotuwa lanang, marotuwa wedok, ya wong tuaku lanang, wong tua wedok. Biasane lek kemanten keteko lak disawat bareng. Lho iya, gandeng telu. Omongmu kok. Kok lawas sawat gandeng niku? Ndok, ndok. Oh, ditotok ndok. Iya. Ndok e opo iki? Lah ndok buan. Oh, ndok sak buk iku ditotok ngono. Waduh kartolo rek. Gendok KPT. Oh, bareng ditutuk. Sing tembean. Ya ditutuk apamu? Lah iku omonganmu. Yo ndek batuk lho, mosok ndek dengkul. Oh, ditutuk untuk batukmu. Iya. Wah, ditutuk ndok bareng. Marno mlakune yo gandengan. Gak mbrangkang. Takon lha apa mantan arek kok mlaku mbrangkang. Digongkon gandengan lho. Oh, gandengan. Iya. Bareng gandengan manci opo? Lho, aku manci pawon di kono. Omonganmu. Mosok manten diobong. Omong kamu secara merame. Iya. Waktu itu aku telepon ke kamar beleng. Oh. Disiram apa? Lolek kono disiram lengok gas. Kata diopong. Wah, kono lapo kemarin siram lengok gas itu. Iku adate kembang bore. Oh, bae banyu leri cek kata di jerangkong. Yo, maksud iku cek gak ono sambi kalau popo. Karena kono telepon ke kamar beleng wong loro. Wah, wes. Waduh. Temenan lo. Terus keringetan dadak. Apa keringet dada itu? Puyeng kumat, puyeng. Oh, saking akeh wong. Rasamu lapo saking apa itu dayo saking akeh. Sama keperusut aku. Dayo saking akeh lo bareng mlebu kamar ambek bojoku. Terus puyeng kumat. Oh. Meripat terus berkonang. Oh, saking anu, saking akeh wong. Bareng ngono aku kan dulang-dulangan bareng. Lho iya. Kan didulang apa? Lesung. Duh. Oh. Kenapa aku mantirannya bilang kesung itu ya? Bilang iku lho. Tapi jadi sampai saiki? Lho, telung dino njaluk pegat dari ini. Lah apa? Ya apa ya? Ya apa telung dino kata uli? Lho, lah kan belakrak mantirannya anyar yang ngono. Kan balik mali rabi, kan ini lelek uang. Rabi pisah naeng lho. Aku ngengir nih anakku lawas ya. Tuh, tadi bujumu sendiri sih mati lah. Iya. Sendiri sih disini, saiki anakmu is gede. Iya. Itu sekolah ya? Tak sekolah no. Sekolah nanti? Lah iki apa nih SMP kelas siji? Oh, pirang tahun kah siji? Ono-ono wis selikur tahun iki. Oh iya. Wah, ya nurun bapakne kono. Rumah kamu marung di sekolahan. Duh, sapa ya? Blangkonan, Jurjanan, cewek diwiru selopan kok cuma tuan. Nah, Pak Kastawi. Paling dolek remian. Rene, Rene, Rene. Piyu, piyu. Kocor onde onde jemblem. Iki wong gendeng kaya apa iki? Iki lek ndelok pakaian kaya wong Jawa Tengah iki. Jawa Tengah apa? Iki wong pojok iki. Pojok iki. Atuh saka Sulo. Oh iya wong Sulo. Oh iya. Nganti tekan ning Surapringgo. Surapringgo. Oh iya ya Surabaya iki Surapringgo. Welah anggonku tekan Sulo. Neng Surapringgo kuwi ora nunggang apa-apa. Njur aku nunggang sepur dosol. Apa sepur dosol iki? Pundake sing mlesat iki. Oh, biru kan. Sepur dosol iku ngerti ya. Apa? Sepur sing gegere remah iki. Oh, sepur desel. Ah, sepur desel. Anggonku nunggang kepenak banget. Iya wong Pak Sepur. Ora nunggang ning tengah-tengah ning nunggangku cedak ning totoke. Lho. Totoke den. Ajane wak klothoke rek. Ono totoke kura ta. Oh, ndase. Ndase. Iya, iya. Dadak ora suwe. Cepur njur berangkat. Unine Sepur mak ucus-ucus ubrus. Mak ucus-ucus ubrus. Iku nek maju lho. Ucus ucus ubrus. Ro kan nek mundur. Nek mundur apa? Ubrus ubrus cus. Ono-ono arek. Ora let sedih lho maneh. Dadak aku didoake ning tasiune njompang. Oh, tasiune didik seno wae. Jombang. Oh, Jombang. Iya. Neng kono aku ora mudhun, eling-eling aku ora duwe stasiun. Njur aku barus. Barus. Oh, barus iku terus. Barus iku. Barus iki lho sing dodol wetane omahe barus. Terus ya. Terus ya. Dadak nuju ning Surapringgo. Nuju ning stasiun Gubet. Lho. Apa tadi ngubet ini? Ngubet ini ya sana. Menggono iling-iling neng Surabaya. Njur aku medun. Cek medun pak, cek linu kan. Ngomong ini. Arep neng kampung orang-orang kedaraan. Njur. Njur aku nenggono imbal bunya. Apa bunya ini? Apa bunya ini? Banyak pak. Oh, becak. Becak. Wong becak ya bunyak. Welah. Njur numpak becak kuwi enak. Neng kampungku ora kena diliwati nganggo becak. Dadak neng kono aku imbal nunggang opletet. Pak, ganti tet, Pak. Wis ganti tet, Pak, opletet tok, Pak. Lha opo opletet iki? Oh, opletet to. Nek sayange ning kene kok ora kepranggu menungso sak lonjor-lonjoro. Dadak iki ana londo sak nyonyai. Sing ndi? Londone sing ndi? Londone gedhe dhuwur, nganggo kopluk. Lah iki sayang nyonyai kuru kaya klothok tawa. Wong wis mlero kae. Kulo sanes londo, kulo wong biasa. Oh, coba tak. Tapi wong iki sing enak ya. Iya. Terang-terangan ae. Diam kulit diuntir ngene ya. Ono apa kok niku? Oh, ngilek nopo? Nuwun sewu piyantu. Nggih. Lah panjenengan menika paringan asma apa sinten to? Kula to. Kula apa bapam? Oh, apa bapak? Sisan rusak wis bapak. Lah piyantun setunggal menika paringan asma apa sinten? Pok weni. Lah panjenengan apa sinten? Kula apa basa? Pok basa iswara. Iya, lah iki ponakane pong moncrot iki lho. Lah panjenengan menika dateng mriki kala menapa? Kula to. Inggih. Kala monggo. Lah piantun setunggale kala menapa? Kala bendu. Lah panjenengan rawuh mriki kala menapa? Kalane kumban. Nyuwun sewu, Dere. Nggih. Datosipun kula saking Solo dateng Surapringgo menika badhe kepangge kanca kula. Sinten asmane? Ingkang asmanipun Kartolo. Lah kula lak Kartolo. Panjenengan? Nggih. Sanes Kartolo Dika. Wong iki tunjuk. Lah mbok menawi mboten kepangge Kartolo, yen kepangge Munawar Bogang. Nggih kula niki. Saestu? Nggih. Saking tandes, saking tandes. Sanes Munawar Dika. Kula menika madosi kanca kula asmane Sapari. Lho, Sapari? Nggih. Saking pundi menika? Saking Kupanggunung. Kupanggunung. Kupanggunung. Nggih. Gamit sewu, Dek. Nggih. Kula menika Sapari. Lho. Oh, sanes Sapari kon. Aduh. Wari iki kono apa macak ngene bareng mulane kok pating pecotot. Eh. Ngene lek dirungokno wong Jawa Tengah trimakno ngenyek kon iki ngomong gak entres. Gak ngenyek. Kon ron nang tandes nek malam semua iku. Apa? Perak. Wah, wong iki. Aku mangan. Nggih, pakaian iki mantan. Suluan. Jangiring-iring kemanten. Oh, iring-iring kemanten. Iya. Waduh, tepak melok kok iki. Kon melok? Iya, sapa tadi manten? Kancaku iku apa? Sopo? Lho, kon selali sih. Sopo sik sapa iki lho? Sopo? Lho. Kon gar. Sopo? Kon gar. Sopo? Ayo sopo? Sopo sih? Sopo? Hei sopo? Kono ngamu kok padeng pecotot siri. Ya tangga aku lho tangga. Oh iya iya. Kita panjang nonton acara ayo. Awak dewi masih kok lono gak apa-apa menghormati. Iya iya. Gue marino ayo ngoleki Cak Markeso. Markeso? Iya. Lu dalanan. Iya. Tepak. Oh, diampiri. Pokoknya ono oma lho biasa lek yamin iki gak ono oma. Iya rek kena ke tuan-tuanan. Ngomong ngomong. Iya marino ge. Maksudnya ngene lho tuan-tuanan niku Markeso kok lebih tua ta umure mek awak dewe iki. Iya iya. Jawab dhewek ku perlu nekakno kanca iku supaya gak medhotno kolor. Lah apa? Lah apa? Lah pokoknya medhotno kolor iki medhotno duluran. Medhot duluran. Nah, ngono ya. Nek lho iki numpak becak numpak bimo iki. Ya apa? Ya apa? Inggris ya. Nyater kol. Endi sih kampung di sih? Eh? Kampung iki, kampung kula. Iya kampung munang kampungmu dhisik mampir nang gomo. Mane ngedang sepur nek ana kromo ya. Lho, padha ndi kok? Lho iya kan nek jurusan. Blakrak ae kon niku. Wow. Pada umumnya dok kondo bimu rodo papat re. Oh, rodo papat. Nah, bimu rodo telu kok bimu bane meledos. Lha apa kok bane meledos iku? Lho sik jimane lene. Oh, ngono. Iya. Di numpak bimu ah? Mbak bimu ae. Wis aku melok kene apa cari kon mampir ono ya. Ngono ta? Iya, aku ternama menawari ya. Iya, masih aja nek ngono. Masih bowo yang ngono kok talang ngono dhisik ae ngono lho. Iya. Lho. Kau niki ya apa wong bobok kon nalangi lho. Ya sementara. Ayo, cepet. Ayo, bocah. Slender. Awakmu iki lho nyambut gawe narik-narik apa? Narik penumpang ngono lho. Oh, penumpang. Iya. Eh, gak metu aja ya? Mosok. Hah? Apa mung kene ket jam pira? Wah, biasane iki sak jam rene biasane iku. Lho ya, merkeso. Kok kancak dhewe mosok lali. Aku iki kangen kangen Cak Markeso. Biasa iku wis apa maneh wong Cak Markeso kanca lawas. Aku iki gak enak gak direngengi Cak Markeso iku. Iya. Halo. Hei. Ah, iki apa? Nang desam, desam. Wah, ini ini ini. Ah. Wah. Ya apa? Berang-berang dino gak tahu petuk dhewekne. Ah. Mosok wong gone pancet nduk kene kok. Lah iya, mangkane becakmu mang lho. Iya, iya. Aku iki mbok terno nang gone. Nang ndi? Nang gone iki lho, ngene lupa. Lupa? Iya. Saya ingin ngene ya, Jaya. Iya. Wis ngombe ta? Ini ngombe kopi kopi ngene. Ngombe apa sing diombe apa? Ini ngombe kopi ngono ya, Sob. Kopi. Kopi. Warungin dia ngono. Lah iki apa iki? Wah, enggak ono warunge ngono kok. Sampe niki ya iki daran warung resik iki. Warung resik ya. Iya, dadi resik sembarange warung sakanane ngono lho. Ah, kok niku pancen pancet ta kadian. Lah enggak pancet siapa ya, Sob? Wong becake ngono, wong Jum barang rada no. Lho, penae iki lho. Penae lho. Iya ya. Beceket mau wis narik ya. Wis arek-arek mang apa? Ya lutung. Iya ya. Ngapen poko. Lho. Iki ngene aja, wancane aku mang ngenteni sampean arek-arek wis rukunan kabeh. Timbangane sepi-sepi. Nah, karepe ngono. Saiki sampean reng-reng lho kene ya. Iya iya. Ya bantu-bantu lah. Ya carane. Ya timbangane nganggur ya ayo ayo. Nggih lho kekaruan, Bun. Peneran wis dik meneng cekel tangan wis. Iya. Gorengan teh kernet. Wis gak dikernet wis. Iyalah. Iki pengen aku iki ngidung dimangan kanca-kanca becakan wis iki gak tau petuk. Nah, iki apa ya, Dong? Oleh-oleh sak godhokan mule. Lumayan. Ngene lho nyambut cah opo. Kepien kok pancet teh. Ya gak ngerti lho jane ngene wong panjenengan awak dhewe salah lahir biyen ketiga. Ngene lho, kok mentolo bojoku mangan kaya aku. Ayo, Dong. Sama ini kok, so ngelunis saya lho apa ya, so? Gak, ya gak apa-apa, mbaknya ini. Saking apa sih ngesak nama isinya. Oleh pirang-pirang tahun sampai ya ini pancet, saya ini oleh koyotok nguyu. Ya kalau kok ngondok sak walu-walu. Ngondoknya. Iling-iling pucu zaman yaono sampai ya ini pancet, saya muring-muringnya temburuan nih. Temburuan ya? Iya. Tua-tua tambah temburuan, sangan aku lapo anu. Terus apa ya? Nggak, aku gak lapo-lapo. tak kaya timbangannya nganggur. Monggo mulai kumat. Iya. Alah, ditangkap koncom becaan. Mugi-mugi bareng ana selamat. Labone rum, labone rum. Oh, banyak labone tak mut kabeh kok. Gong sak iya sangon arek-arek ya kok. Ya wis beres. Lha iki lho nek sing bantu. Monggo kula sing mulai. Mulai. Anang dung dung dung dung dung dung. Oh. Banyak iki gong nduk mburi nduk ngarep sampe remak pula. Pinera oh suara prewangan iki metu. Pinera olang kong kecong amreksani pelawak tunggal kane wangi. Jamar kecong. Dorong. Menawi wonten alapat hitungan kulo pancen kawit tungin camat ake so. Tidak. Isine kedondong. Ngene lho ape mati eman. Delok elek kaya ngene. Ngene kok mentol nyusoni. Persis pancen dalam dunia piro suwene ayo sing rukun karo kang jane jane gak suara prewangan kok gelak panjang gonge gak iso bareng bentenan bareng lak mreteli dong blak blak direwang ayem tentrem sak keluargane aja sampe lan kliru penam bae enak iki rada mol seminggu seminggu tabuhane kroncong iki iso mol. Pancen aku gak iso ngroncong. Gak iso ngroncong. Wong ngene bingung. Embung ini. Sing iso. Mulane sing perlu garku warasane awet panjang umur. Taman tindalan kuune. Arek iki lek melok nyenang ngene. Kelas iki mek kandar yo. Eh ndelok wak sakit bin mulai nyene. Gak dik kernet, gak dik soran. Eh nek gak dik lebon mlaku surit. Mlaku bengi cawan gelantong. Mulane sing temen padha ngerti neng bisa selamat urip rukun sawase mbem mbem jula juli tapuane lutruk jengel duduk pak arek prangki tulen rino lan wengi tak sebut-sebut pak supaya langgen mana tahan sapen dina cukup sing dipangan awan-awan wong menek kelopong kelopo dipenek lontrono woe prawane nontok karo lan Joko Joko melok nontok mas katut aku ya embo garo jalan gak tak terus gak tak terus no aku wajar aku ditawur arek kini lemu-lemu perawan kini meneng-meneng mergaku gak ero oleh anu nih nyapa nonton ya nonton tapi jenan arek kini cici marek ngonku kono narek kene ngono nurut-nurut ngurus oleh temen mergo mari iya temenan narek kene iya ya ya mergo arek kene meneng-meneng mergo sik yae ne ganti wayan ya to embo dilungkal apa maneh narek biyen iya ya nek kepethuk arek lanang ndek arek wedok ngene jangan gitu dong jangan gitu dong cari arek lanang menyek ini arek saiki mau kemana mas arek wedo si nyawa mau kemana mas cari arek lanang biasa saja nih iya umpanya aku tau nyang Jakarta tulung juno gak kerasan untuk kono numpak sepur sepur adek kuandengan itu wowo aku bingung kok Dia ingin telok uang-uang. Uang anak sing uang wadah dah. Macak ya anak sing. Macam-macam ya? Iya. Ada anak sing belangkuan. Iya, iya, iya. Wareng kepada uang kau nak ingin. Kita tutup nasi gitu dengan aku. Ngomong itu rak nemen aku lan. Iya, sing perlu lagi dengan ya. Dengan ya, Ale wane arek sura boyo. Lah. Ndangdut engko engko ae ndangdut. Iya iki engko gampang perkara lho, ngene kok lak gampang. Iya iya iya. Lah iya engko jangan ora cek kuwatir. Sing dadi lak dhuwit meneng. Ngene engko mulai sangoni yo. Adek gak jeneng ya apa lah ngene tok ae lho. 500. Tapi gak tambangan ijen. Mari pucuk. Nek kopi ne umben aja. Iya iya tak umben ne. Nanti kopi ni lah. nak delawak ku kat bisnes ni ni mulai tahun petang puluh song, lalu tu kat tawat ewang. Lain ijenan nai, ni ni gelo. Siapa sih enggak senang delak orang ijenan ni ni mulai ya si ijenan ku ternarik arek beca. Kadang-kadang aku ingin ane enggak bayar cilok nombi arek. Mbak Amin. Lah ya apa ya saya mengaku ya anak-anak bojo-bojo aja. Lah ya dek. Sama mana aku gak leko ya sini bojoku. Tak jadi kidungan aja. Iya, iya. Untuk Bali ya. Saya kayak pada sing sabar, aku mari tak ngelak beli walang kekek. Coron dindi aku seneng, mau manjain aku iki wong belakang dan kenal wong sak dunia. Iya, iya. Kota Surabaya. Wong dindi kenal, wong Surabaya kenal, wong daerah kulonan kenal. Wong dindi kenal Wak Merkes, saya kira Wak Merkes gak harus jenenge. Merkes sekolahnya kurang sih, merkes sekolah mer pijet. Kula telung tahun gak tadi unggah-unggah. No. Saking pinter. Ya. Sayang. Enggak ati kernet melok ae. Sopo guyur? Guyur tok gak leren. Iya. Iya, iya, iya. Iya, orang kaya. Iya, iya. Iya. Iya, ngarepe warung gua ya. Enak gua kayak nyukur jajan enak. Iya, terus. Janteng. Iya, aku kumat. Joling. Keliling, keliling. Kejari lewat mandi keliling. Wong bedang ke pangkalan kali. Kali kecil lho, kali kupang. Potong wotin kontang. Tabuannya merucut. Wingi melempam ngono lho. Kau danan. Potong wote ya menara winginane kalau potong wote gak kelinci peng gak senggu potong sini sampai hari ini matung ngetek-ngetek. Wah, mulai kumat aku. Mulai ngepir. Dari mak... Wah, itu bapak ketua. Jangan nama ribat balen, nah. Awalang abang. Waduh, kok kecing nguyung ini. Mencelonduk kerung. Awalang hijau petak. Dong-dong-dong. Dawa sutangin. Nong. Senajan pucang direwangi temen ayen duwe bojo yo mas kari enteng ayo ayo ayo ayo ayo. Oh, iya. penumpang yo. Ya penumpang apa? Penumpang akeh ya? Iya. Iya. Ya nek ya matur nuwun. Mene engko tongkok rene maneh ya. Aku tak kan penumpang. Iya iya Bang ambek amin iki. Iya. Mulai ya. Iku lho. Iya iya. Wis rene ya. Iya. Pak, kan ngundi. Macem kesa. Wis apa ngundi? Lha engko iki pun manten hari. Kene sik tak ngomong-ngomongan kali kula. Ya iso. Kan di jamong-mongan kok takon anake sapa? Ayu nyare kecik ayu. Kuatir. Kula tanglet nggih. Napa nak? Sampeyan nyambut damel ngaten iki pun dang. Pun mulai tahun 49 nak. Tapi nggih seneng nggih. Seneng. Niki umami lho nggih. Umami enten pendamelan lintung apa ndas pun di sampeyan. Oh purun kula, purun. Astu? Nggih purun. Nyambut damel apa sih? Lho, nek sampean purun, nggih coba-coba nggih. Kula tolong. Nggih, sampean tolong. Bapak kula niku nggih dipercaya kali perusahaan. Nggih, matur kasih uwun nek ngoten sampean tolong. Mungkin sampean kula sanjangaken bapak ngen kersane sukane pendamelan nggih. Yang pendamel napa kula? Lho, kirangan bapak niku dinese dines bengi kok. Oh, mboten tau dines awan nggih. Nggih, tapi dipercaya. Kecok kula mbun. Purun nggih. Purun. Tak akan kula ningali sampean niku. Mpun sepuh mlaku terus-terus tembong. Iyalah. Nggih, monggo teng ngene nggih sampean. Sampun. Nggih, kula tumut Mbak Becake. Nggih, Becake iku nggih. Niki napa Becake iki? Becake langganane kula. Sampeyan bayar ngoten niku? Mboten. Nggih, pun ngoten kersane bayar. Sampeyan bayar napa kula menggarap. Diboni ae. Mboten, Pak, kula sing bayar nggih. Nggih, monggo. Monggo. Sampeyan napa? Monggo, Pak. Ini arek gak tau mulih, gak tau nyabani omah. Tapi ya apa sih eling-eling ngagi anak mek sitok. Penggawe aku iki tak rahasiakno aku. Soale oleh gak tak rahasiakno ya apa kuatir aku jaga gengsi pek ana di sekolahan diwadani. Kaget aku kok rahasia aku terbongkar gak gelem sekolah ya apa arek iki. Ono rahasia apa wae. Kok rahasia tetep rahasia ngono ta? Gak ngono. Ora apa. Nang ndi sabari gak rene? Mbah, semayani yo rene. Arek iki opo sih grup iki diterusno tadi, buyarno iki. Kok niku omong ninggal ae. Wah, kok niku. Kari kartorone tak pikir kok gampang putus asa ngono. Wong ngandek-ngandek wulan iki kait oleh nenem ya. Kudu ta. Aku mang kru ngomong amu war. Iya. Mersula pekarane kon jare jaga gusi. Wah, benci ta gusi kok niku. Lah ngomong mang, iku kuping tak dengkul. Aku ngerti mangin lho. Ngomong anake dek iku Joko Bengi ta mbok pegal apa no. Burine kono sisine ngono lho. Jaga gengsi gengsi. Oh, jaga gengsi ya. Soale ngene rek, wong arek-arek saiki lak wis kabeh padha maju wis jamane. Iya. Sak umpamane penggawe aku tak duduno anakku. Iya nek gak diwadani kancane nek sekolahan, purik gak gelem sekolah sih rugi aku. Dadi kok rahasiakno. Iya, rene. Suara anu nyambut ke bengi dek. Lah kok nyambut ke bengi ku maling ta? Eh, maling. Arek iki durung tau mimisen iki kok. Lah nyambut ge bengi nyambut ge apa? Ya wis biasa ae. Terus dhewe wong kuliah kuwi wong telu kok ana wayang ya awak dhewe kadang-kadang ya ana band ya orkes kadang gambus misri. Sing penting pelawak iku lho lak ngono ana ana kan ditanggung tas iki ana andhek-andhek wong telu njaluk sak juta iku ya apa? Iku kemoncolan kon. Eh, kon ngedekno grup iku kudu ana iku lho. Jenenge nomor rindu. Lho ya apa sih nek gak ngono? Masa dia ndek uang? Ya ana sih, kan sing iki ya. Ya grup Sawung Galing. Oh, Sawung Galing. Ya, apa? Kartolo CS. Ana Kartolo CS. Lho, tekan dia iki. Eh, pare iki ndang ngono. Eh. Undangan cok apa sih? Anake, anake Ri. Gak safari durung tau beri-beri jane kon iki. Iki sapa? Wong anakku. Putrinya, putrinya. Anakmu temen? Lho ya, apa sih kan? Anake sapa? Saiki ngene lho, wae. Lho wae ya. Tak baik mari wae. Omong amu. Sampe kok nyeluk opo sih, Pak? Nunggu sangat nopo-opo wae aku. Pak. Aku gak boleh oleh, Mang. Oleh-oleh? Iya, toko sekolah sih. Aku suwe mah ya. Iya. Oleh-oleh. Malah paling kerajinan tangan. Iya. Kok kerajinan tangan apa kerajinan tangan? Burdil, burdil. Enggak. Nyari kapal-kapalan. Njopo. Nek njopo? Njopo. Lah dicukup wong lho, enggak boleh nek njopo. Nek mlebokno kok dondolno kere iku. Iki lho acarate ya. Sopo? Buat Pak. Ya? Acarate lho. Acarate. Karung. Lho. Bawa karung. Lho, sok. Sok. Bawa karung. Lho, ini mangkin endek Pak. Pak, ngene lho Pak, ya aku sakno Pak. Kok iki lha opo meneng-meneng bengi-bengi kok gawa telo bosok iki. Sok. Iki sapa iki? Ya kartolo. Tolo. Sopo? Pacet ta, Pak? Ngene lho, aku sakno. Tak tolong tak jarene, tak kon ngekeki penggawean sampean. Sampean iku lak jenis bengi ta. Iya. Lah ya jare dipercaya mbek perusahaan. Lho, jangan kok sakno, Pak. Ngono ae. Iya. Wong iki mbek kon koyo dolar ketok kene. Lah sampe netes, ah ngawur ae. Gak gendeng to pari. Wis kono gekno wedang-wedangan. Ainun. Ainun. Ainun. Ini lho, Sok. Ya, apa mak ingin ini, Rek? Pernah tak omongi ya? Sakdanya anakku ini jangan nulung pernah itu yonok bener, Rek. Mak Edut. Lah aku nyambut gawe ku, kok tak rahasia no penggawe aku itu. Makanya, Rek. Karpe anakku nulung pernah itu supaya pernah itu bijak nyambut gawe nang pabrik. Soalnya aku kondo karo anakku nyambut gawe di pabrik, iki jenis bengi. Sakdanya gak nyambut gawe pabrik. Mangga. Nyambut apa, Pak? Heh, kenapa? Wis konangan lae. Aja ngono ta tambe aku ayo di rahasia. Terang-terangan ya, Nak. Bapak iki nyambut gaweane kaya Pak Iso iki, Nak. Dadi apa? Ya wis melawak ngene. Melawak. Melawak. Iya. Gak apa-apa, lah apa sampean gak gelem terang-terangan ambek aku. Bapak awak lak ke dinesane. Kadang-kadang iku gawe sampingan iku jaga gedhong. Nah ana ludruk buyar terus operasi kebon-kebon. Tangan iku ngenyek ngono Cak Pari. Tapi kan enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, Pak. Sampun yo. Iya. Oh, sampean nyambut gawe lawak ya iso nyukupi aku, ya iso nyekolahno aku ate lapo. Lapo isin-isin mbek wong. Enggak ngono, mbok menawa kon iki diwadani kancamu ndek sekolah terus kon purik gak gelem sekolah sing rugi lah aku. Sing madani iku kuno. Saiki ku yo kesenian daerah ku wis ditingkatno, dipupuk, ngerti ta? Oh, iya ya. Lah isin aku masih anake jagelan menter yo. Iya, Pak, nek terang-terangan. Jadi iki monggo tak ibaratno kebo mulih nang kandange. Ayo apa wong aku ndagel kon nulung merkeso. Ayo, pojok. Wis ngene iki ngising-ngising aku. Iya, lek pancene awak dhewe iki digabungno karo merkeso yo. Yo gak digabungno. Awak dhewe ngesakno karo Cak So timbang kuwi arep ngisen. Iya, aku yo jiwa seni yo. Pancene kepingin aku. Ngono Cak So. Iya, pancen aku tak iseng-iseng kepingin aku kumpul. Cita-cita kumpul karo koncoku grup Sawung Galing iki. Panjene gak ana menawari ya kepethuk dulurku Kartolo bareng Sapari. Mulane aku dhewe kepengin meningkat nang kene rek. Iya. Ijenan kentang klentu gak urung ya nang ngamare becakan terus ae. Anak ngono Cak So. Iki mene mben dawa terus tanggapan. Ayo tak belajar gending-gending soalnya biasanya penolak gak nggawa gong ah. Gak iso dek katanya aku bisa garingan. Dek gajal ya, gajal. Saya iki Pak, satu hari bisa niki. Lho, lho. Apa niki dek beri dek? Hari. Lah kula niki katut ta mboten? Lho tak katut nang becakmu kono kuncin. Oh, ngaten. Iya. Kuncin becakmu iki. Kendaraan anggapan gak ada kendaraan ado-ado. Iya, wong limo iki numpak becakmu iki. Oh, ngoten ta? Iya. Ya tepak ayo. Ayo, ayo. Ayo. Wong yang kenggeran ke perahu ni, cak awet tu. Cekat cemen senator pulau Thailand boten borong ke Arjo. Thank you.